Masya Allah. Yey. Tanyanya kok banyak banget. Ada yang bertanya, apakah dengan kita menjelaskan kepada umat bahwa ada dai hizbi yang belajar atau kuliah di IAIN, dengan kita sertakan bukti-bukti absensi dan sebagainya, dianggap sebagai mencari-cari aib saudaranya? Loh, kalau dia seorang dai hizbi, wadah ya akhi, hizbi, ayah hizbi, mau dia di IAIN, mau dia dimanapun hizbi, ya halis, biarkan dia sudah hizbi. Yang jadi masalah yang tadi saya sampaikan itu, kalau kemudian dia mengaku-aku sebagai seorang dai salafi yang membawa bendera dakwah salafiyah, barakallahu fikum. Nah, itu perlu ada pertimbangan. Barakallahu fikum. Tentu yang kali pertama diupayakan dari kalangan para asatidzah, para duat, jajaran elit tadi itu memberikan masukan-masukan, tausiah-tausiah, ujangan-ujangan kepada beliaunya, diingatkan bagaimana kerusakan-kerusakan yang ada pada UIN tadi itu secara prinsip. Wahakat. Naam, barakallahu fikum. Kalau memang pada waktunya nanti betul-betul harus dan harus dibawakan bukti-bukti tadi dikarenakan sebuah kemaslahatan, itu bukan namanya menyebarkan aib saudara. Bukan ya. Itu termasuk upaya untuk memberingatkan umat dari bahaya dia. Itu pada sebuah proses ketika memang harus demikian. Harus demikian, para. Kalau sudah orangnya mahizbi seperti itu, ya wis, tambah hati wis. Barakallah. Dan yang berbuat demikian setahu saya tidak ada dari kalangan ahlu sunnah yang sesungguhnya. Nah, dari kalangan asatidzatuna wa du'atuna, para ustaz kita, para da'i-da'i kita, ahlu sunnah salafiyin, sehingga saya tidak ada yang seperti itu. Sudah jadi ustaz salafi daftar di UIN, setahu saya tidak ada. Itu hanya ada dari kalangan sururiin. Barakallahu fikum. Nah, tanya-tanya kan memangnya orang-orang sururiin.